إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Para hadirin dan hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah, juga para pendengar serta pemirsa yang diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat berapa? Ayat ke-10. Apa bunyinya? Fa'amma man utiya kitabahu waro'a dhuhrih. Adapun orang yang diberi buku catatan amalannya lewat mana? Lewat belakang. Ini adalah kondisi orang yang tidak beriman. Kalau orang yang beriman, di ayat sebelumnya diceritakan menerima kitab catatan amalannya pakai tangan kanan. Dari depan apa dari belakang? Dari depan. Kalau orang yang tidak beriman akan menerima buku catatan amalannya lewat belakang, terus pakai tangan kiri. Ayat 11, ayat kelanjutannya, menceritakan bagaimana respon mereka. Sinten mereka? Orang-orang yang tidak beriman. Ketika mau tidak mau menerima buku catatan amalannya pakai tangan kiri dari belakang. Apa respon? Itulah yang akan kita bahas malam hari. Di ayat yang ke-11 Allah berfirman, fasawfa yad'u thubura. Fasawfa yad'u thubura. Niscaya orang tersebut, sinten, yang beriman atau yang tidak beriman? Yang tidak beriman. Begitu dia mendapatkan buku catatan amalannya lewat belakang, dan pakai tangan kiri, maka dia langsung berteriak, yadu'u, berteriak. Apa isi teriakannya? Subura. Subura niku cilaka. Cilaka pinten? Duduk temen rolas. Cilaka secilaka cilaka. Binasa. Kenapa dia mengucapkan perkataan itu? Mana ada sekarang orang pengin cilaka, pengin binasa, dah ada. Tapi kenapa dia sampai terlontar ucapan itu? Kata para ulama seperti Al-Biqai, kemudian Al-Taymi, rahimahumullah, itu adalah ungkapan penyesal. Ungkapan apa? Penyesal. Ngajok. Nyesel. Bahkan di dalam ayat yang lain, Allah menceritakan juga ucapan apa lagi yang mereka ucapkan saat berteriak saat itu. Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah. Surat apa? Al-Haqqah. Ayat 25 sampai 29. 25, 26, 27, 28, 29. Allah Subhanahu wa taala menceritakan, wa amman utiya kitabahu bishimalihi. Adapun orang-orang yang nanti akan diberi buku catatan amalannya pakai tangan kirinya, fayaqul, maka dia akan berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Andaikan aku tidak diberi buku catatan ini. Karena dia enggak berharap mendapatkannya. Dari awal saja dia sudah bisa memprediksi ini cilaka temenan nih. Dari mana dia bisa memprediksi? Karena dia pakai tangan kiri, sedangkan yang di sampingnya pakai tangan kanan. Sing biyen diece tok suci, rajin teman memecit, tuben, seneng apa? Ngece kancane sing pada ngaji, ngece kancane sing pada memecit, ngece kancane sing nutup au aurat, ribet temen, susah temen, sumuk temen, gelemen temen. Maka dia akan berkata, andaikan buku ini tidak aku terima aja. Walam adrima hisabiyah. Dia masih melanjutkan, dan mendingan aku gak tahu deh seperti apa sebenarnya hisabku nanti. Proses penghitungan amalanku seperti apa, mendingan aku gak tahu aja deh. Ya laitaha kanatil qadhiyah. Andaikan kematianku menyelesaikan seluruh masalah. Jadi dia pikir, nek wis mati gue rampung. Makanya tidak sedikit orang yang mengambil jalan pintas. Apa? Bunuh diri. Dia pikir selesai. Itu dia mulai masalah baru yang sangat berat. Kemudian dia mengatakan, ma aghna anni maliyah. Ternyata hartaku enggak bermanfaat. Jarani nang dunya apa bisa disuap hakime? Hakim di dunia perlu duit ya, matane abang ijo. Ini hakim di akhirat. Gak bisa di suap. Dia pikir dengan duit itu dia bisa beli semuanya. Ini beda, Bung. Ini bukan pengadilan dunia. Ini pengadilan apa? Akhirat. Gak cuma itu saja dia menyesal. Halaka anni sultaniyah. Kekuasaanku tidak ada gunanya. Disebutkan apa? Dua. Yang pertama apa? Harta. Yang kedua? Kekuasaan. Dan dengan dua hal ini di dunia orang bisa main. Mempermainkan hukum. Dengan apanya? Dengan duit. Dan dengan limanil mulkul yaum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapa penguasa hari ini? Billahil wahidil qahar. Satu-satunya penguasa adalah sinten? Allah azza wa jalla al-wahid, yang esa, al-qahar, yang maha perkasa. Jadi itulah ucapan orang yang tidak beriman ketika mendapatkan apa? Buku catatan amalan pakai tangan kiri lewat belakang. Apakah mereka hanya ngomong aja? Enggak. Penyesalan itu mereka ungkapkan antara lain, selain dengan omongan, juga dengan perbuatan. Biasanya kalau di dunia, orang nyesel itu gigit apa? Gigit jari. Pira. Cuma gini aja kan? Yang digigit cuma jari. Dan rata-rata yang digigit jari, tunjukkan jarang ada orang kayak gini. Apa mungkin kayak gini? Adanya adalah jari. Tapi nanti di hari kiamat, tahu apa yang digigit? Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Di dalam Al-Quran, surat Al-Furqan. Surat apa? Al-Furqan. Ayat 27. Surat apa? Al-Furqan. Ayat bintang 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Pada hari itu, hari apa? Hari kiamat. Di hari akhirat nanti, orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak beriman, mereka akan menggigit kedua tangannya. Ya udah cukup si jidok. Berbuka apa ya? Saking amanya, saking menyesalnya. Sambil ngomong apa? Yaqulu, sambil berbicara, ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Andaikan dahulu ketika di dunia aku mengikuti jalannya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja blenger kalau ada orang yang bolak-balik mengikuti, ayo ikuti sunnah Rasul SAW. Ajam blenger. Madep mantep. Derek sinten? Rasulullah SAW. Ustadz ini bisa salah. Ustadz itu manusia biasa. Dai itu manusia biasa. Kiai itu manusia biasa. Mubalik itu manusia biasa. Ajengan itu manusia biasa. Yang bisa salah, bisa benar. Kalau mau madep mantep, derek, derek, oh sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya enggak nyesel nanti di hari kiamat. Sudah. Berarti nyesel yang paling bagus itu kapan? Apa? Sekarang? Kenapa sekarang lebih baik? Karena kalau nyeselnya sekarang masih ada nopo kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalau nyeselnya di hari kiamat pripun, ya enggak ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Kenapa tidak ada kesempatan untuk memperbaiki diri di hari kiamat? Karena waktu memperbaiki diri sudah habis. Begitu nyawa sudah dikerongkongan, selesai sudah masalah. Tidak bisa lagi memperbaiki diri. Apalagi sudah sampai kemana? Sudah sampai ke akhirat. Itulah penyesalan, sebenar-benarnya penyesalan. Allah sampaikan itu dalam Al-Quran, surat Az-Zumar, ayat 15. Surat apa? Az-Zumar, ayat 15. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul, katakanlah, innal khasirina, orang-orang yang menyesal, semenyesal-nyesalnya, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Orang yang menyesal kapan? Ya, dikit. Penyesalan sebenarnya adalah penyesalan di hari kiamat. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Itulah penyesalan yang sebenar-benarnya, kerugian yang sebenar-benarnya. Maka lebih baik nyesalnya kapan? Sekarang. Supaya apa tadi? Supaya bisa memperbaiki diri. Pripun Ustaz, supaya bisa memperbaiki, apa yang diperbaiki? Yo, yang pertama ya sinau. Apa? Sinau. Belajar mendalami ilmu agama. Kalau kita sudah berniat untuk belajar mendalami ilmu agama, itu harus siap memperbaiki diri. Kalau kita serius pengen belajar ilmu agama, harus siap menerima perubahan. Jadi jangan sampai kita ngaji, ngaji nungkono apa perulis, apa-apa salah, ini salah, ini benar. Loh, jenengan itu belajar untuk apa? Belajar itu untuk memperbaiki diri. Belum tentu selama ini yang kita yakini itu benar. Belum tentu selama ini yang kita kerjakan itu benar. Buktinya apa? Buktinya kebanyakan dari kita ketika meyakini suatu keyakinan atau melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu amalan, kebanyakan dari kita anu melu-melu apa sinau temenan? Coba jujur. Ikut-ikutan. Coba angkat tangan. Sing mondok kawit SD nganti SMA angkat tangannya itu. Rata-rata dari kita itu ngelihat apa? Masyarakat di kampungnya kayak gitu, ikut melakukan. Jadi ada orang yang alhamdulillah pertama kali tobat gitu kan ya, berangkat ke masjid. Begitu bangun sholat tuh ngelihat apanya? Pinggirnya kayak ngapa sholatnya? Angkat tangan, ikut angkat tangan. Sebenarnya yang lebih bagus adalah apa? Belajar. Akidah yang benar seperti apa? Yang sesuai dengan tuntunan sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara sholat yang benar itu seperti apa? Rukuk yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti apa? Ketika kita sujud, tangannya harusnya bagaimana? Jidatnya harusnya bagaimana? lututnya harusnya bagaimana, jari-jari kakinya harusnya bagaimana, kemudian sikunya tiku ikute utune kepriwe, apa sing rapat kiye, berarti benggang kayak kiye. Ini semuanya ada ilmunya dan kita harus pelajari. Dan kalau sudah belajar dan milih gurunya sudah benar, harus siap untuk memperbaiki diri. Bisa jadi selama ini akidah kita belum lurus. Bisa jadi selama ini sholat kita belum benar. Bisa jadi cara bisnis kita selama ini belum bersih. Asih main? Main? Dukun. Masih percaya nopo? Dukun. Alhamdulillah dukunnya mulai kehilangan apa? Kehilangan pasien. Alhamdulillah. Sampai lapor ke mana? Polisi. Karena sepi apa? Sepi job. Lu ngapa bingung? Mbok adol jimat kono. Jimat gua bawa ben sugih, mbok. Lu ora tinggo bae jimate. Dia jual penglaris supaya dagangan orang laris. Enggak ada yang beli, bingung. Lu tinggo dhewek ngopo? Anehnya ya, orang kok percaya gitu ya. Na'udzubillahimin. Ketika kita belajar, kita jadi tahu. Oh, ternyata bisnisnya belum bersih. Masih pakai jasa nomo? Bukun. Oh, ternyata bisnisnya belum bersih. Masih pakai riba. Pinjaman yang berbunga. Oh, ternyata tidak boleh. Oh, ternyata ini haram. Jadi tahu. Dan harusnya ketika tahu itu bersyukur. Alhamdulillah masih diberi kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla mendapatkan hidayah, jalan yang benar. Hidayah itu mahal banget. Ketika kita belajar, oh, kita jadi sadar, ternyata selama ini saya ini belum menjadi suami ideal. Buktinya belum menjadi suami ideal bagaimana? Bojone ora nutup aurat. Biasa-biasa bae. Buktinya belum menjadi bapak yang ideal ketika anaknya nunda-nunda sholat. Biasa bae. Itu namanya belum menjadi bapak yang ideal. Belum menjadi suami yang ideal. Menjadi bapak dan suami yang ideal itu adalah ketika melihat ada hal-hal yang gak benar di rumahnya, yang gak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya SAW. Dia akan berusaha bagaimana caranya supaya itu menjadi benar. Bagaimana taunya? Belajar. Ngaji. Dengan ngaji jadi tahu, oh, ternyata belum menjadi istri dan ibu yang ideal. Oh, ternyata selama ini suami pulang mukanya masih nopo? Cemberut. Rumah masih berantakan. Malah dolanan HP terus. Gue bojone. Kapan tahu itu salah? Ngaji. Sayangnya pas ngaji malah dolanan HP. Aduh, lagi diomongi malah dolanan HP. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah ngaji. Karena dengan ngaji ini kita bisa menghindari penyesalan. Sudah ngaji, kita berupaya memperbaiki diri. Apalagi yang perlu kita perbaiki? Ya setelah akidah, ya sholat kita. Supaya tidak menyesal nanti di hari kiamat. Yang masih suka menunda-nunda sholat. Bahkan bukan hanya menunda, nopo? Meninggalkan sholat. supaya enggak menyesal nanti di hari kiamat, perbaiki. Setelah ngaji malam hari ini, pokoknya sholat itu adalah prioritas. Sibuk apapun pekerjaan, apalagi bukan pekerjaan, anu apa? Mancing. Ini orang mancing apa? Dolanan darah. Ya, mandek mandek berhenti. Waktunya apa? Sholat sholat. Ustaz lagi gowes, ustaz hobi, tidak apa-apa. Waktunya sholat, nopo? Sholat. Ya. Insya Allah kan gowes, mampir neng masjid, sholat. Ya. Jadi, tidak apa-apa kita menyalurkan hobi selama tidak melanggar aturan agama, tapi waktunya sholat, sholat. Dan saling membantu antara suami dengan istri. Antara orang tua dengan anak. Jenengan bapak-bapak, ibu-ibu dibangunkan sama anaknya, harusnya apa? Senang. Harusnya senang. Bukan malah marah-marah. Berbahagialah jenengan dibangunkan sama anak. Diingatkan sama anak. Tapi bapak udah azan. Alhamdulillah ada yang mengingat. Aja malah busuk. Astaghfirullahaladzim. Ya. Sholat. Apalagi Ustaz, ya berbuat baik kepada orang-orang terdekat kita. Tadi sudah disampaikan suami, istri, anak. Yang terdekat dengan kita siapa? Orang tua. Supaya enggak menyesal nanti di hari kiamat. Yang masih belum bisa bertutur kata sopan. Kepada siapa? Kepada bapak dan ibunya. Mau ngomong sama orang tua itu pikir matang-matang. Susun kata-katanya sebaik mungkin. Wong kita mau menghadap bos. Prajurit mau menghadap komandan. Bolak-balik ngomong siap, siap, siap, siap. Meng bapak ibu ini apa? Mengkodisit. Komandan ngasih apa? Bos kita ngasih apa? Ayah dan ibu kita rela mengorbankan nyawa untuk kita. Mau ngomong apa-apa persiapkan betul. Semacam kita mau proposal mengajukan apa? Lamaran. Itu kan boleh nulis kan? Buka Google. Boleh contoh yang paling apik gimana, tanya sama teman. Dan kita sama orang tua senyum, senyum, senyum longe, asal ngomong pikirin. Kira-kira kata-kata kita ini menyakitkan orang tua atau tidak? Yang masih suka membebani orang tua awal bulan, pada apa? Ngantri, ngantri apa? Pensiunan. Ya Allah, wong tuane jenengan itu harusnya jenengan bagaini gajine jenengan. Kok malah jenengan ngantri minta pensiunnya orang tua. Dan yang terakhir, yang ibu bapaknya sedang sakit-sakitan. Ini kesempatan emas buat jenengan. Kesempatan apa? Emas. Jangan sampai anak lima ngurusi ibu satu enggak bisa. Ibu satu ngurusi anak lima bisa. Dia wong keba. Suatu hari ada seorang datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, ibuku sudah sepuh. Sudah enggak bisa ngapa-ngapain. Sampai buang hajat pun enggak bisa sendiri. Aku berusaha ketika beliau akan buang hajat, aku gendong. Aku bersihkan. Dengan semua daya yang bisa saya lakukan. Dan itu sudah aku lakukan bertahun-tahun. Apakah aku sudah membalas jasa beliau? Tanya anak itu kepada sinten. Apa kata beliau? Apa kira-kira jawabannya? Belum. Duh, kok belum? Lu dulu kan ibumu gendong aku, aku sekarang gendong beliau. Dulu kan ibuku membersihkan kotoranku, sekarang aku membersihkan kotoran beliau. Bukankah itu sama saja? Apa kata Umar Ibn Al-Khattab? Hiya, ibumu berbuat seperti itu sambil berdoa kepada Allah, mudah-mudahan engkau panjang umur. Sedangkan kamu hari ini melakukan itu, aduh am. Mudah-mudahan ibu panjang umur supaya saya bisa membersihkan kotoran beliau terus, atau harapanmu kapan ibu dipundut? Itu bedanya nak. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.